Nah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma ba'd. Al-Qiraatul Ikhwan. Kita lanjut barakallahu fikum al-hadits sadis, hadis yang ke-6. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum kita tutup, sebelum kita lanjut, Tinam, Ubaidah, Anas, Jabir, Abdurrahman. 6. Mulai besok barakallahu fikum aktif taklim, membawa buku, membawa bulfain, ambil faedah sebisanya, belajar barakallahu fikum. 6. Orang tua harus mengontrol, jangan membiarkan anaknya di rumah. 6. Hanya main-main dengan adik-adiknya ataupun mungkin makan minum ataupun barakallahu fikum, lebih-lebih kalau main HP dan yang lainnya, harus dikerasi barakallahu fikum. 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-qalbu fi ina'i ahadikum fal yaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal idha walagal kalbu fil ina faghsiluhu sab'an wa'affiruhu athaminata biturab. Hadith yang ke-6 dari Umdatul Ahkam adalah dari Abi Hurairah radiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu, apabila anjing syariba minum pada bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Dan di dalam riwayat Muslim, barakallahu fikum ulahunna biturab, yang pertama dari 7 kali basuhan tersebut adalah dengan mencampur tanah. Barakallahu fikum. Dan dalam riwayat Muslim dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza walaghal kalbu, apabila anjing walagha menjilat. Walagha ay syariba au adkhala tarafa lisanahu wa harrakahu. Walagha itu bisa diartikan minum, bisa diartikan anjing itu memasukkan ujung lidahnya kemudian menggerak-gerakannya. Walagha. Apabila anjing itu menjilat atau minum pada bejana, maka cucilah bejana tersebut 7 kali. Wa'afiru, man'afiru ay udlukuhu bil'afr wa huwa turab, dan afiruhu, dan gosoklah. 6. Yang ke-8-nya, tambahan ke-8, biturab, dengan tanah. Barakallahu fikum. Afr ay turab. Jadi barakallahu fikum, dalam hadis ini diterangkan bagaimana cara mensucikan bejana yang pernah dijilat anjing. Anjing minum pada sebagian tempat bejana kita. Piring mungkin 6 atau wajan atau panci 6 menjilat 6 atau minum pada tempat tersebut. Maka syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apabila anjing minum pada bejana salah seorang antara kalian maka bejana tersebut harus dicuci 7 kali. Dalam riwayat Muslim yang pertama dari 7 kali tersebut dengan menambahkan tanah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Mughafal, nah, barakallahu fikum, apabila anjing menjilat bejana maka cucilah 7 kali dan campurlah, gosoklah yang kedelapannya dengan turab, dengan tanah, barakallahu fikum. Ar-rawiyan, rawi di dalam hadis ini ada 2 rawi. Yang pertama hadis Abu Hurairah, yang Abu Hurairah telah lewat sedikit biografinya, barakallahu fikum. Dalam hadis yang kedua ada rawi yang bernama Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Dan siapa beliau? Bay'a bay'at Ridwan tahta syajarah. Beliau Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani telah ikut berbay'at bay'at Ridwan tahta syajarah di bawah pohon. 6. Wa kana yumsiku bi aghsaniha an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mughaffal termasuk seseorang yang memegang ranting-ranting pohon tersebut jangan sampai mengena kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ketika berbaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ahadul fuqaha'il 'asyarah. Abdullah bin Mughaffal ini salah seorang ahli fikih yang 10. Alladhi ba'athahum Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah diutus oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, liyatafaqahu an-nas bil Basrah, untuk mengajari manusia di Basrah. Abdullah bin Mughaffal termasuk salah seorang fuqaha yang 10 yang pernah diutus oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ke Basrah untuk mengajari kaum muslimin di sana. Wa mata fiha sanata 59 radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal di Basrah pada tahun 59. Naam, radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meninggal tahun berapa? 57 ya? 57. Nah. 57. Aisyah? 58. Barakallahu. Abdullah bin Mughaffal 59. Nah, berurut tahunnya warahmatullahi wabarakatuh para sahabat. Di dalam hadis ini berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maudhu'ul hadis, pokok bahasan dalam hadis ini, bayanu kaifiyati tathhirin najasatil kalb, penjelasan tata cara mensucikan najis anjing ketika menjilat bejana, barakallahu fikum. Syarhul ijmali. Asy-syari'atul Islamiyah min ladun hakimin khabir. Alimun bima yantiju an ba'di makhluqatihi min adrar. Wa bima yuqawimuhu wa yudafi'uha. Wa bima yuqawimuha wa yudafi'uha mimma yuzilu khataraha. Wa ha hiyal kilab. Qad asbatat tibbu anna fi lu'abiha mikrobatin wa aqdaran la tazulu wa la tanjafiu mudarratuha illa bitathhiriha bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahahu Abu Hurairah wa Abdullah bin Muqaffal yuhadithani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu amara ayagsila kulla ina'in walaga fihi al-kalbu sab'a maratin bil ma wa yuzadu ala dhalika ta'firuhu bit-turabi litazula tilka al-mikrobati wal-akhdhar. Coba perhatikan barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai syarah global terhadap hadis ini, syariat Islam itu datang dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Syariat ini datang dari Allah yang maha mengetahui terhadap apa yang akan muncul dari sebagian makhluk-makhluknya, dari bahaya-bahaya. Wabima yukawimuha, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, barakallahu fikum, dengan apa barakallahu fikum kemudaratan-kemudaratan yang muncul dari sebagian hambanya ini ditangkal, dilawan dan diobati dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan bahayanya. Ini barakallahu fikum masalah anjing, kilab, secara kesehatan, secara medis bahwasanya pada air liur anjing tersebut terdapat mikrobat, bakteri-bakteri, wa akdharan, dan termasuk dan terdapat kotoran-kotoran. La tazulu wa la tandafiu mudarratuha, yang bakteri-bakteri dan kotoran-kotorannya tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa tertahan mudarat bahayanya kecuali dengan disucikan dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah Abu Hurairah dan Abdullah bin Mughaffal yang keduanya menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci semua bejana yang telah dijilat anjing padanya dengan 7 kali dengan air dan ditambah barakallahu fikum dengan cucian yang digosok dengan tanah untuk menghilangkan bakteri-bakteri dan kotoran-kotoran tersebut yang berasal dari air liur anjing barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum syariat Islam menjaga kesehatan barakallahu fikum, menjauhkan barakallahu fikum nah manusia dari penyakit-penyakit dan kemudaratan-kemudaratan barakallahu fikum. 6. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Ikra'a Abdul Rahman Abdul Latif. Kitab Ikra'a Man Aba Sauda. Wa irkin. Naam, anna lu'abal kalbi airiqahu najisun. Wa kadzalika kullu ma yakhruju min badanihi min baulin wa irkin wa ghairihima. Ini pendapat beliau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sesungguhnya air liur anjing itu najis. Demikian juga semua yang keluar dari badannya najis pula, baik itu air kencingnya, keringatnya, dan selain keduanya. Barakallahu fikum. Ini satu pendapat dari pendapat para ulama. Di sana ada yang mengatakan barakallahu fikum hanya yang najis itu adalah hanya air liurnya saja. Nah, barakallahu fikum. Dia Imam Ibnu Taimin rahimahullahu taala mengatakan air liurnya najis dan semua yang keluar dari badannya, baik air kencingnya, tinjanya, nam sampai keringatnya pun najis. Namun barakallahu fikum bukan berarti ketika keringatnya barakallahu fikum nam jatuh harus dicuci seperti dicuci 7 kali tadi. Tidak barakallahu fikum. Dalil yang menunjukkan bahwasanya dicuci 7 kali apabila apa? Anjing tersebut menjilat bejana. Ini pendapat yang paling kuat barakallahu fikum. Adapun tentang najisnya, kotorannya, tinjanya, nam apa namanya? Air kencingnya najis, barakallahu fikum. Nam. Kemudian yang kedua, Abu Faqih. Anna najasatahu aglagu an najasati. Bahwasanya najisnya anjing adalah termasuk najis yang aglab, najis yang paling keras. Barakallahu fikum. Yang paling dahsyat tingkat kenajisannya. Disebut oleh Madhab Syafi'iyah, najis anjing adalah najis mughalladhah. Yang ketiga, nah, Bazizah. Antakuna. Nah, yang ketiga wujubu tathiri ma walagha fihi al-kalbu sab'a maratin ihdaha biturabin wal ahsanu an takuna al-ula. Wajib mensucikan apa yang telah dijilat oleh anjing 6-7 kali sucian. Ihdaha biturab, salah satu dari 7 tersebut pensuciannya dengan menggunakan tanah, dicampur airnya dengan tanah. Wal ahsanu, yang paling baik. Nah, antakuna al-ula, mencampur dengan tanah tersebut adalah sucian yang paling pertama. Digosok dengan air, dicampur dengan tanah, kemudian diaduk, kemudian baru digosok. Barakallahu fikum. Yang keempat, Badarda, ada kitab apa Badarda? Rahmat, ada kitab? Hafifuddin, ada kitab? Abba Fatimah, ada kitab? Abba Ahmad, Abba Hamna, dan terus, nah, min wulugihi bima dhukira nan bidzalika min baulihi wa adiratihi wa nahwihima aula. Idza wajaba tathhiru min wulugihi bima dzukir, apabila wajib mensucikan dari air liurnya, dari jilatannya, dengan benda yang disebutkan yaitu dengan tanah, dengan 7 kali cucian salah satunya dengan tanah, maka mensucikan dengan cara yang demikian dari air kencingnya dan kotorannya, dan yang semisalnya, mimba bi aula, lebih nam, lebih layak, lebih pantas untuk dicuci dengan itu. Nah, apabila wajib disucikan dari air liurnya dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, maka pensucian dengan cara itu dari air kencingnya dan dari kotorannya dan yang semisalnya lebih pantas. Wallahu a'lam, ini barakallahu fikum. Ya. Qiyas aulawi. Nah, sementara dalil yang datang yang dicuci 7 kali ada ketika bejana anjing tersebut menjilat bejana. Nah, ini pendapat beliau. Yang kelima, Abu Marwazi. Nah, ta'azzar. Nah, yang kelima, al-hadithu nasun fi wujubi tathiri biturabi ma'alma. Hadis ini merupakan nas tentang wajibnya mensucikan dengan tanah beserta air. Bejana tadi disucikan dengan cucian, dengan dicampur dengan tanah dan air. Fala yutahhiru bi ghairi dhalik illa idza ta'azzara. Maka tidak bisa disucikan bejana tersebut dengan cara selain itu kecuali apabila berudzur. Naam. Tidak ada naam barakallahu fikum. Maka hadis ini merupakan nas naam wajib yang mensucikan dari pemicuan bejana dan jilatan anjing dengan cara tadi. Wajib seperti itu. Maka bejana tersebut tidak menjadi suci dengan cara selain itu kecuali apabila ada udzur, kata beliau barakallahu fikum. Naam, yang keenam. Kembali. Adalati. Naam. Asbata atibu walba najasati lu'abil kalbi yashtamilu min amradin. Yang terakhir, isbatu ayatin min ayatin Nabi SAW ad-dalati ala sidqihi wa sihati majabihi. Haythu asbata tibbul hadithu. Ahal, haythu asbata tibbu. Naam. Al-hadith ghalada najasati lu'abil kalbi wa ma yashtamilu alayhi min amral. Naam. Haythu asbata atibu nam al haditha ghalaza najasati wadil kalbi. Nam, yang keenam, di dalam hadis ini ada penetapan terhadap salah satu daripada tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kenabian barakallahu fikum, yang menunjukkan tentang benarnya Nabi SAW dan sahihnya apa yang dibawa oleh beliau. Dari sisi barakallahu fikum, nam atibbu nam al hadis bahwasanya sistem kedokteran yang baru seperti itu, nah, menetapkan bahwasanya najisnya anjing, najisnya liurnya anjing adalah najis mukallabah. Dan barakallahu fikum, apa yang dikandung oleh liurnya anjing dari berbagai macam penyakit. sesuai barakallahu fikum diketahui dari sistem medis dan kesehatan yang canggih sekarang ini, nam tentang bahayanya, mughalladhahnya, beratnya nam najis yang dikandung oleh liur anjing tersebut barakallahu fikum. Nabi mengatakan harus 7 kali dicuci, salah satunya dengan tanah. Kemudian para dokter sekarang, ahli kesehatan sekarang menelitinya. Ternyata barakallahu fikum sepakat dan cocok apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada liur anjing tersebut terdapat 6 amrad, bahaya-bahaya barakallahu fikum, dan keras najisnya barakallahu fikum. 6. Ini termasuk salah satu daripada ayatun nubuah, tanda daripada tanda kenabian barakallahu fikum. 6. Ini 6 fawaid yang dibawakan oleh beliau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan fawaidnya bukan hanya terbatas kepada 6. Beliau telah mengatakan di dalam awal pembukaan, dan saya tidak menyebutkan fawaid hadis secara sempurna, hanya menyebutkan sebagiannya saja barakallahu fikum. 6. Ini semoga barakallahu fikum dan menjadi 6 ilmu bagi kita, dan juga makin kita bersemangat barakallahu fikum untuk nam berusaha mempelajari, nam bisa menterjemah, bisa membaca barakallahu fikum. Semoga tergugah barakallahu fikum untuk kembali belajar, dan kepada nam asatidzah yang ada di sini bisa dibuka lagi pelajaran-pelajaran bahasa Arabnya, supaya lebih nam menguatkan kita dan mempercepat kemajuan kita di dalam belajar barakallahu fikum. Insyaallah kalau kita semangat barakallahu fikum, semangat menghafal hadis, semangat untuk memurajaahnya, semangat barakallahu fikum dalam belajar membaca dan ingin tahu dan ingin bisa, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita barakallahu fikum. Dalam nampakkan semangat antum dalam dengan nam datang lebih awal, jangan terlambat, di rumah sudah disiapkan, di rumah sudah dibaca-baca barakallahu fikum, faedah antum akan rasakan barakallahu fikum. Bahkan sampai sempatkan melihat kamus, dan sempatkan barakallahu fikum melihat arti dan terjemahannya, dan berkata di dalam kamus baik dari HP-nya atau dalam kamusnya, dan langsung antum barakallahu fikum akan bisa mendapatkan faedah sedikit demi sedikit barakallahu fikum. Kalau kita hanya sekedar menanti 6 disuap barakallahu fikum, maka perkembangannya akan 6 lama barakallahu fikum. Wallahu ta'ala nastati bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.